الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah azza wa jalla masih memberikan kesempatan untuk bersama-sama taqarrub ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kita masing-masing kepada Allah Rabbul Alamin, agar supaya kita semakin mendapatkan kecintaannya. Karena kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba ada sebab dan ada usaha. Oleh karena itu kita mengharapkan niat yang ikhlas pada setiap ucapan dan perbuatan kita yang nampak dan yang tersembunyi, karena itulah amalan yang akan bermanfaat di yaumil qiyamah. Di hadapan kita insyaallah ada sebuah risalah yang ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Nasir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman Ibni Nasir As-Sa'di rahimahullah. Risalah yang beliau tulis adalah Al-Wasailu Al-Mufidah Lilhayatis Sa'idah, beberapa sarana-sarana yang berfaedah untuk meraih kehidupan yang bahagia. Al-Mu'allif yang wafat pada tahun 1376 Hijriah rahimahullah, termasuk ulama yang memiliki banyak warisan kitab yang beliau tinggalkan. Di situ disebutkan ada kurang lebih 12 yang dicantumkan di muqaddimah warisan beliau. Dan di antara warisan tulisan beliau adalah apa yang di tangan kita, Al-Wasail Mufidah Lil Hayah As-Sa'idah, beberapa sarana kiat untuk meraih kehidupan yang bahagia. Sebelum kita bahas kitab ini, perlu kita sebutkan adanya anggapan orang-orang yang tidak beriman hakikat tentang hidup ini. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mengerti hakikat perbuatan Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak meraih kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya yang perlu dipahami yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan makhluk itu sebagai kebatilan, bukan perkara sia-sia, bukan perkara main-main bagi Allah. Ini kaidah penting, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan sesuatu adalah sesuatu yang batil. Sehingga dari sini Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 3, khalaqas samawati wal arda bil haq ta'ala amma yushrikun. Allah berfirman, khalaqas samawati wal ard bil haq. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Lawannya adalah batil. Jadi tidak pernah Allah menciptakan langit dan bumi barakallahu fikum tanpa maksud dan tanpa tujuan. Ta'ala Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka sekutukan. Allah tabaraka wa ta'ala berlepas diri dari kebatilan dengan apa yang diciptakan. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan adanya penciptaan langit dan bumi, dan apa yang diantara keduanya itu bukan main-main, bukan sebagai kebatilan bagi Allah. Dan ini bisa dilihat dalam surat Sad ayat 27-28. Wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama bainahuma baathila. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, wama bainahuma, dan apa yang di antara langit dan bumi, baathila, sebagai kebatilan. Yang menganggap kebatilan, dzalika dhannul ladzina kafaru. Yang demikian itu adalah prasangka orang-orang kafir. Makanya Allah katakan fawailun lilladzina kafaru minan nar. Celakalah orang-orang yang kafir dengan neraka. Ya. Jadi orang kafir menyangka penciptaan langit, penciptaan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tidak ada hikmah, tidak ada tujuan. Ini adalah praduga yang dosa, dhanul asim, prasangka yang mengandung unsur dosa, karena meyakini sesuatu yang batil. Makanya Allah ancam fawailun liladzina kafaru. Celakalah orang-orang kafir. Apa itu? Minan nar, berupa neraka. Ini yang perlu digarisbawahi. Sehingga kehidupan kita itu adalah kehidupan yang mengandung hikmah. Ada orang sakit, ada orang sengsara, ada orang senang, ada orang susah. Ada hikmah. Ada yang taat, ada yang kufur. Ada hikmah. Makanya Allah katakan dalam ayat berikutnya, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidin. Apakah mereka mengira kami akan menjadikan orang yang beriman, beramal soleh itu seperti mufsidin, Qara yang bikin kerusakan. Kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqin, ataukah mereka menyangka kami akan menjadikan orang yang bertakwa kal fujjar, seperti orang-orang yang durhaka. Ini anggapan orang kafir, yang mukmin yang kafir sama. Tidak, Allah bedakan tentunya. Allah bertanya seperti ini karena ada yang beranggapan demikian. Jadi orang taat, jadi orang maksiat sama. Tidak. Allah bantah, am naj'alil muttaqina kal fujjar? Apa kami akan menjadikan orang yang bertakwa, orang yang taat seperti orang durhaka? Tentu tidak. Inilah anggapan orang kafir. Sehingga apa yang dilakukan orang muttaqin, ibadah, ketaatan, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, puasa di bulan Ramadan, terasa lapar, haus, ada nilainya, ditimbang oleh Allah. Tidak sama dengan orang kafir. Yang ketiga, yang perlu digarisbawahi juga, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu bukan untuk main-main. Ada hikmah yang besar. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-16, Allah berfirman, wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, la'ibin, bukan untuk main-main. Iya. Allah menciptakan hamba dan yang mukmin menjadi walinya Allah, ada yang muqarrabin ilallah. Semua itu ada hikmah. Makanya dalam surat Ali Imran, orang yang berfikir memikirkan penciptaan langit dan bumi adalah orang-orang yang memiliki akal yang selamat, fitrah yang masih sehat. Mereka akan menyimpulkan apa yang diciptakan di muka bumi ini benar. Dalam surat Ali Imran yang sering kita baca, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab, ayat 190. Hanya orang yang punya akal sehat, hati yang selamat, fitrah yang mustaqimah, yang bisa menyimpulkan sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi perbedaan antara waktu malam dan siang la ayat, pasti ada tanda-tanda adanya kebesaran Allah, li ulil albab, bagi orang yang punya akal, akal yang lurus, cara berpikirnya lurus sesuai dengan fitrah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda, orang yang punya lub, orang yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'uda, sambil berdiri, sambil duduk, wa 'ala junubihim, sambil berbaring di bagian lambungnya berzikir. Bukan hanya itu, wa yatafakkarun, berfikir, fi khalqis samawati wal ard, berfikir tentang terciptanya langit dan bumi, merenung kebesaran langit dan bumi dan isinya. Rabbana, mereka pun akhirnya menyimpulkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila Wahai Rob kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua sebagai barang yang batil. Subhanak, maha suci engkau wahai Rob kami. Faqina azabannar, lalu bertawassul dengan imannya, dengan keimanannya bertawassul. Faqina azabannar, maka selamatkan kami dari neraka ya Rob. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menciptakan segala kejadian di muka bumi, dan Allah maha suci, maha sempurna. Dan orang-orang yang berpikir, berzikir sambil duduk, berdiri, berbaring, menyimpulkan semua kejadian yang Allah ciptakan ini adalah benar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ini akidah yang harus ditanamkan untuk bisa meraih kehidupan yang hakiki. Kita diciptakan bukan untuk melakukan hal yang sia-sia, tapi Allah ciptakan untuk meraih keberuntungan dan kebahagiaan. Ucapan ditimbang, dicatat. Ibadah ditimbang, dicatat. Dan ini nanti akan diperlihatkan di yaumil qiyamah. Di situ akan nampak. Dalam surat yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, fa'amma man saqulat mawazinuh fa'ulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, itulah orang-orang yang untung. Berat timbangan amal baiknya, itu orang yang bahagia nanti. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum. Orang yang mereka itu ringan amal baiknya, lebih berat jeleknya, itulah orang-orang yang jiwa mereka itu rugi. Fi jahannam khalidun, di dalam jahanam mereka kekal. Ya, orang mukmin, orang kafir ditimbang, diukur amalnya. Yang masuk jahanam talfahu wujuhumun nar, wajahnya kena jilatan neraka. Iya. Fahum fiha kalihun. Maka diingatkan, alam takun tutla ayati tutla alaikum. Apa dulu belum dibacakan ayat-ayatku kepada kalian? Wa kuntum biha tukazzibun. Lalu kamu dulu di dunia mendustakan ayat-ayat itu. Qalu rabbana ghalabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mengakui kesalahannya, ya Rob kami dulu dikuasai oleh kecelakaan atas diri kami. Kami orang-orang yang mendustakan, orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha, wahai Rob kami keluarkan kami dari neraka. Fa'in udna fa'inna zalimun. Kalau kami dikembalikan tidak berbuat lagi, tidak berbuat baik, kami orang zalim. Baru sadar. Qala akhshaw fiha wa la tukallimun. Kamu tetap di situ, sabar, jangan ngomong. Itulah orang-orang kafir. Maka oleh karena itu Allah menciptakan kita ada maksud di dalam surat Al-Insan. Allah bertanya, fahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira kalau kami menciptakan kalian itu sia-sia? Abasa artinya kalian tidak diperintah, tidak dilarang. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Karena itu para hadirin, setelah kita sadar hidup ada maksud, ada tujuan, pasti semua orang ingin meraih kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan fil akhirah. Dan ini adalah cita-cita semua dari hamba-hamba Allah. Karena itu Allah katakan, "Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, itulah orang yang untung, bahagia. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul hurur. Tidak lain kehidupan dunia kesenangan yang menipu. Iya. Jadi kalau ingin kesenangan yang langgeng ya di akhirat. Kesenangan di dunia kadang menipu akhirat. Kesenangan sementara, kebahagiaan yang sesaat, lupa. Oleh karena itu orang kafir radu bil hayati dunya watma'anu biha. Di dalam surat Hud ayat 63, innalladzina, di dalam surat Hud, waladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayati dunya watma'anu biha, dan orang-orang yang mereka itu ridho dengan kehidupan dunia. Dia ridho dengan kehidupan dunia. Watma'anu biha, dan mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia ini. Cukup tenang hidup di dunia. Waladina kafaru an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum nar. Dan orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya neraka. Ya, dalam surat Hud ayat ke-8 maksud saya. Jadi orang-orang yang mereka tidak berharap berjumpa dengan Allah, mereka ridho hidup di dunia dengan segala kesenangannya sehingga mengorbankan akhiratnya. Itu orang-orang yang sengsara nanti. Sehingga para salaf, para sahabat ridho dengan segala musibah yang menimpa atas diri-diri mereka dari kekurangan dunia. Mereka sabar dan ridho dengan kesusahan yang sesaat, tak kalah hidup di dunia. Karena akan ditukar dengan kebahagiaan akhirat. Itu para sahabat rela meninggalkan kota Mekah yang di sana mereka sudah memiliki penghidupan yang mapan. Hijrah bawa pakaian satu yang di tubuhnya saja. Barang dagangannya, rumahnya, pekerjaannya tinggal. Demi meraih kehidupan akhirat, belajar menempuh jalannya Rasul SAW. Demikian para salaf. Sehingga kita dapati mereka ditimpa kekurangan, kefakiran, mereka merasa tenang. Tapi orang yang tidak berharap dengan keriduan kehidupan akhirat, radu bil hayati dunya watma'an nubiha, mereka lebih tenang, tak kala meraih kenikmatan dunia saja. Inilah rahasia yang akan kita kaji, sarana yang akan bisa meraih ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, yang telah diringkas ada 21 poin. Ada 21 poin dalam kitab ini, kiat meraih hidup bahagia. Ya. Kita mulai saja yang pertama, tidak saya bacakan mukaddimahnya karena ini panjang. Faslun, kiat yang pertama. Barakallahu fikum. Faslun, pada halaman yang ke-8. Faslun, fasal. Yang pertama, adalah wa'adhamul asbabi lidhalik, dan sebesar-besar sebab lidhalik meraih kehidupan yang bahagia, wa asluha dan pokoknya, wa usulha, wa usuha dan pondasinya. Ini prinsip pokoknya. Prinsip pokoknya yang pertama adalah apa? Al-iman wal amalus sholihu. Yaitu iman dan amal soleh. Ini yang terbesar sebab meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ini pokok prinsip pondasinya, wa huwal iman wal amalus sholih. Qauluhu ta'ala dalilnya, surat An-Nahl 97. Allah azza wa jalla berfirman, man amila sholiha, barang siapa yang beramal sholih. Umum, amal sholih apa saja? Pakai isim nakirah. Siapa yang beramal soleh, amal yang di atas ilmu, dalil, amal yang dibangun di atas keikhlasan, min dakarin, baik kaum laki-laki au unsa atau kaum wanita, wahuwa mu'min, dan dialah orang mu'min. Dialah orang mukmin. Apa balasan orang mukmin yang beramal soleh? Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu, pasti kami berikan penghidupan baginya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, ada yang menyebutkan rezeki yang halal. Hayatan thayyibah, ada yang menafsirkan rezeki yang halal. As-Sinasir As-Sa'di dalam tafsirnya, hayatan thayyibah yakni wadhalika tumakninah qalbih. Hayatan thayyibah adalah tumakninatul qalbih, ketenangan hatinya, tenang hatinya. Wasukun nafsi, damai jiwanya, tenang, damai. Wa adamu iltifatuhu lima yasusu ala qalbi, tidak menoleh apa yang menjadi bisikan-bisikan hati, bisikan kejelekan, sudah ditoleh. Wa yarzuquhu rizqan halalan thayyiba. Lihat, kehidupan yang baik, kata Senasir Asa di dalam tafsirnya, rezeki yang halal, yang thayyib. Min haitsu la yahtasibu, dari jalan yang tidak dikira-kira. Masya Allah. Ini orang yang beriman, beramal soleh, di dunia sudah diberi rezeki yang tidak dikira-kira. Iya. Antum itikaf di masjid, masya Allah. Nah, tidak bekerja, libur, masya Allah, rezeki datang untuk buka, untuk sahur, dengan lauk yang mungkin kalau di rumah tidak ada, di sini ada. Insyaallah, ini kehidupan di dunia saja sudah dibuktikan sedikit oleh Allah. Dijamin. Kalau yakin, dijamin. Kalau yakin. Ini orang yang beriman, beramal soleh. Di dunia saja sudah dibuktikan. Hayatan thayyibah, rezeki yang thayyib, yang halal, dari jalan yang tidak dikira-kira. Ini hayatan thayyibah. Yang kedua, walanazziyannahum ajrahum, kami akan balas mereka, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih bagus dari yang mereka lakukan. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, dibalas mereka ai fil akhirati, di akhirat. Apa itu di akhirat? Min asnafil lazzat. Di akhirat dengan berbagai macam kelezatan. Mala ainun ra'at. Kelezatan yang mata belum pernah melihat. Apa sih kelezatan mata? Melihat sesuatu yang menarik. Di dunia melihat sesuatu yang paling indah. Di surga belum pernah di dunia kamu lihat. Wala uzunun sami'at, kenikmatan yang pendengaran belum pernah mendengar. Wala khatarun ala khatarin ala qalbin basar, dan belum pernah terbetik oleh hati manusia. Itu balasan amal soleh nanti di akhirat. Jauh lebih baik. Bayangkan ibadah yang dilakukan ringan waktu pagi, sholat dua rakaat sebelum subuh, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mau di usawt, tempat selebar gantung semeti di surga, khairun minad dunya wa ma fiha, masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Meraih amal ibadah dibalas dengan sesuatu yang besar nilainya, tidak sebanding. Kadang kita amalnya sedikit tapi balasannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuma dua rakaat sebelum subuh, bukannya lebih bagus? Fa'akhbara ta'ala, dalam ayat ini Allah ta'ala mengkhabarkan, wa wa'ada man jama'a bainal iman wal amali soleh, dan orang yang dan dijanjikan orang yang mengumpulkan antara iman dan amal soleh. Orang yang mengumpulkan iman dan amal soleh, sebab tidak cukup dengan iman tok, harus ada bukti amal soleh. Yang mengumpulkan iman dan amal soleh, bil hayati thayyibah fi hadid dar, fi hadhihi dar, dibalas kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik tadi di dunia ini, tempat kita ini. Wabil jazail hasan, dan balasan yang bagus fi hadhihi dar, di dunia ini juga. Wa fi daril qarar, dan di tempat yang menetap nanti di akhirat. Apa sebabnya? Sababu dhalik wadih. Sebabnya jelas. Fa innal mu'minin billah al-iman as-sahih al-musmir lil amali salih. Jelas di sini sebabnya. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Kadang ada orang beriman, kami beriman kepada Allah, tapi tidak iman yang jujur. Buktinya orang munafik, mereka mengatakan amanna billah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Imannya tidak jujur. Makanya orang munafik tidak menampakkan hasil amal soleh, karena tidak jujur omongannya. Orang yang imannya sahih al-musmir, membuahkan. Apa buahnya dari iman yang benar? Al-amal as-soleh, amal soleh, ketaatan. Al-muslih lil-kulub, amal soleh yang muslih, yang itu adalah kebaikan bagi hati. Wal-akhlaq, yang memperbaiki akhlak. Wad dunya wal akhirah, memperbaiki dunia dan akhirat. Ya. Mahum ususun, usulun wa ususun yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihi min asbabis surur. Barang siapa yang ada bersama mereka pondasi pokok ini, mereka akan mendapatkan padanya segala perkara yang mendatangkan dari sebab as-surur, kebahagiaan. wal ibtihaj, kegembiraan. Iya. Mereka akan mendapatkan ini. Wa asbabul qalaq wal ham wal ahzan. Demikian pula orang yang tidak mendatangi diri sebab kegelisahan. Wal ham, kecemasan. Wal ahzan, dan kesedihan. Oleh karena itu, orang yang beriman dan beramal soleh diberi oleh Allah Ta'ala kegembiraan. Lissoim farhatan. Orang yang puasa diberi oleh Allah Ta'ala dua kebahagiaan tersendiri. Farhatun inda fitri, kebahagiaan saat berbuka. Alhamdulillah pada hari ini selesai puasanya, menabung amal soleh. Wa farhatun inda liqai rabbih, kebahagiaan yang lebih besar ketika berjumpa dengan Allah, diberikan pahala puasa. Sungguh keberuntungan yang besar. Menahan makan minum sehari di bulan Ramadan diganti dengan kebahagiaan. Yang gak puasa mungkin juga seneng, bisa makan, bisa minum, berpuas-puas, seneng mereka, tertawa. Tapi hakikatnya mereka itu sengsara, hatinya berontak. Makan, ada teman saya enggak ya, sembunyi-sembunyi, malu. Kebahagiaan yang mana kalau makan sambil sembunyi? Padahal beli sendiri, makan dari uang sendiri, kok umpet-umpet tak? Dia bahagia. Adapun orang yang taat, mereka bahagia, tenang hatinya. Yatalaqawna al-mahabba wal-masara biqabulin laha. Mereka, orang-orang yang beriman, membuahkan amal soleh, mendapatkan mahab, rasa cinta, wal basar, kegembiraan, biqabulin laha, karena menerima iman dan amal soleh tadi. Wasyakaru alaiha, bersyukur atasnya. Wasti'malu laha fima yanfa', mereka gunakan di dalam perkara yang bermanfaat. Faida istamaluha ala hadzal wajh ajazalahum minal ihtihaji biha. Kalau mereka menggunakan iman dan amal soleh, kebahagiaan ini mereka akan mendapatkan kegembiraan berikutnya. Wa tama' fi baqaiha wa barakatiha. Mereka punya keinginan langgengnya kebaikan tersebut, dan keinginan barokahnya terus diberikan oleh Allah. Roja'a sawabas syakirin, sebagai harapan pahala dari orang-orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur dibalas oleh Allah syukurnya. Maka in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik, kebaikannya ya untuk antum. Wa in asaktum falaha, kalau kalian berbuat jelek, ya kembalinya ke antum. Kalau kita berbuat baik di dunia, diberi kebaikan, busra lakum, kabar gembira untuk kalian. Ketika Nabi mengkhabarkan ada seorang disebut kebaikannya oleh orang lain, masya Allah, dia tidak mengharapkan pujian orang. Kata Nabi, tilka busra ajil lil mu'min, itu kabar gembira yang Allah segerakan di dunia untuk orang mukmin. Insyaallah. Jadi beribadah bukan untuk mencari dunia. Kalaupun di dunia diberi balasan demikian, itu dia semakin bersyukur. Alhamdulillah. Tapi bukan itu yang dicari, tapi Allah beri. Wa may yu'min billah yahdi qalbah umuran 'azimatan tafawaqa bi khairatiha wa barakatiha hadhil masarati allati hiya samaratiha. Perkara-perkara yang besar dia dapatkan tafawwaqa bi khairatiha, semakin tinggi kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Barokah-barokah ini semuanya adalah sebagai musirat, perkara yang menggembirakan, allatihiya samaratiha, yang itu buah dari iman dan amal soleh. Seperti ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, maka la fatahna alaihim barakati minas sama, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Otomatis rezeki itu datang, didatangkan oleh Allah Ta'ala. Itu sudah janji. Walaupun bukan itu yang dicari, diberi oleh Allah. Karena itu man hamma, siapa yang menjadikan cita-citanya adalah akhiratahu, akhiratnya, atahu dunya wa hiya rahimah, dunia datang sendiri dalam keadaan dia itu rahimah, orang yang tidak sangat membutuhkannya, ditawar-tawari, kamu ini, mau ini, mau ini, datang, bukan ngejar, datang ke dia, wa hiya rahimah. Ya, ini orang ibadahnya untuk mencari hidupnya untuk akhirat. Bukankah para sahabat menaklukkan sekian negara-negara setelah mereka beriman, beramal soleh, berdakwah? Taklukkan negara-negara Persia, Rumia, tunduk, datang dunia, barokah dunia. Wayatalaqaunal makarih, namun demikian orang yang beriman dan beramal soleh kadang juga mendapatkan makarih, perkara yang tidak disukai, sakit, ceklik, wal mador, ditimpa bahaya, kadang musuh menyerang, walham, kesedihan, kegundahan, walghom, kegundahan, wal muqawamah lima yumkinuhum muqawamatuhu wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifa, dan mereka mendapatkan perkara yang tidak disukai, membahayakan, kegundahan, kesedihan, dengan mereka muqawamah, berusaha melawan, menerima apa yang mungkin untuk bisa diterima dengan hati yang lapang, watahfif, dan perkara yang bisa meringankan, apa yang memungkinkan untuk bisa meringankan, wasabr jamil, melakukan sabar yang baik, bima laisa lahu anhu bud, yang mesti harus sabar. Musibah tidak diminta datang, kamu sabar atau tidak sabar, musibah sudah datang. Karena orang beriman, orang yang biasa beramal soleh, ditampak dengan sabar yang baik. Tidak sabar, musibah sudah datang. Sabar memang harus di situ karena sudah datang musibah. Karena orang mukmin tenang hatinya. Jangan seperti Allah katakan, wa minan nasi mayabudullah ala harfin. Ada orang yang ibadahnya cuma di tepian. Fa'in asobahu khairun isma'an nabi, kalau diberi harta dunia tenang, ya. Wa'in asobahu fitnah, kalau ditimpa fitnah, ujian, kesusahan, inqolaba ala wajhi, mundur, mundur dari agamanya. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Para mukmin tidak tegar, dia berusaha mencari sebab yang bisa meringankan sesuatu yang membuat dia berat. Itu yang pertama, sebab yang mendatangkan kebahagiaan iman dan amal soleh. Kita lanjutkan di waktu insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.